Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kita lanjutkan. Sebelum lanjut ke materi yang baru, man yadhkur anwa' al-istighathah, man yadhkur lana anwa' al-istighathah al-arba'. Siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis istighathah atau beberapa bentuk istighathah? Yang kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah disebutkan 4 bentuk istighathah. Minha ma huwa ibadah, minha ma huwa ghairu dhalik. Man yadhkur, siapa bisa menyebutkan? Ya, fadhal. Buliyasa. Al-qismul awal. Al-istighathah billah. Nah. Nah, al-istighatsah billah fahiya ibadah. Fahuwa afdalu al-ibadat, min afdalil ibadat. Termasuk istighatsah, ya, termasuk ibadah yang paling afdal. Yaitu beristighatsah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, bentuk yang kedua. Nah, hukumnya? Hukumnya apa? Syirik. Hukumnya syirik. Jadi bukan sekedar tidak boleh, tapi syirik. Karena di sana ada bentuk istighatsah yang mamnu', tapi bukan syirik. Ya. Yang ketiga, nah, hukumnya jaiz. Kemudian yang keempat, nah, barakallahu fikum. Jadi kalau bisa kita simpulkan dari penyebutan 4 bentuk istighatsah itu, kalau dibuat bagan ada 2. Misalnya pembahasan tentang istighatsah, al-istighatsah bagiannya bercabang menjadi 2. Al-istighatsatu billah, beristighatsah kepada Allah, maka ini adalah ibadah. Min afdalil ibadat, termasuk ibadah yang paling afdal, beristighatsah kepada Allah Ta'ala. Kemudian cabang yang kedua adalah al-istighatsatu bil makhluk, beristighatsah dengan makhluk atau kepada makhluk. maka ini terbagi menjadi tiga hukumnya. Ada tiga bentuk. Yang pertama jaiz, boleh. Yang kedua mamnu', dilarang. Yang ketiga syirik. Bentuk yang jaiz, yang boleh, adalah beristighatsah kepada makhluk yang terpenuhi padanya syarat-syaratnya, yaitu makhluk tersebut hayyun, masih hidup, hadir, ada di tempat, bisa mengetahui, bisa mendengar, atau bisa melihat. Istighatsah yang ditujukan kepadanya. Dan syarat yang ketiga adalah qadir, punya kemampuan untuk memberikan pertolongan atau bantuan atau mengabulkan, memenuhi permintaan istighatsah yang ditujukan kepadanya tersebut. Barakallahu fikum. Contohnya apa? Seorang dalam kondisi sedang misalnya di sebuah kolam, di sebuah kolam air. Dia terjebur ke dalamnya, dia tidak bisa berenang, maka dia beristighatsah, meminta pertolongan kepada orang-orang yang ada di sekitar kolam tersebut. Meminta pertolongan, tolong saya, tolong, selamatkan saya, itu namanya istighatsah. Karena bentuk istighatsah, definisinya adalah meminta pertolongan ketika kondisi genting, atau kondisi yang sangat mendesak. Maka ketika yang dimintai tolong, itu orangnya hadir, atau orangnya hidup yang pertama, masih hidup, hadir, ada di tempat, dan qadir, punya kemampuan, maka yang seperti ini, hukumnya apa? Jaiz. Boleh. Bentuk yang kedua, yaitu yang hukumnya mamnu', dilarang. Karena termasuk perkara lagu, sia-sia. Bisa juga naik ke tingkatan haram, muharram. Ketika ada illahnya, ketika ada sebab hukumnya. Contohnya, orang yang tenggelam tadi. Hampir tenggelam di sebuah kolam air misalnya. Tidak ada orang lain di sekitar kolam itu, kecuali seorang pria yang lumpuh. Sedang di atas kursi roda. Sedang lumpuh, mengidap penyakit stroke misalnya. Lumpuh total badannya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Maka sebagaimana yang disebutkan Syekh Al-Utsaimin, kalau beristighatsah kepada orang yang seperti ini, maka ini termasuk perkara sukhriyah, sia-sia. Enggak ada manfaatnya, sehingga dilarang. Bisa naik ke tingkatan haram ketika dikhawatirkan saat beristighatsah meminta pertolongan kepada orang tadi, ada orang lain yang kemudian tertipu atau mengira bahwasanya orang lumpuh yang dimintai tolong tadi punya kekuatan supranatural, punya tasarruf fil kaun. Makanya seperti ini, karena bisa mengantarkan kepada perkara yang mungkar, yaitu kesyirikan, maka dilarang. Ini bentuk istighatsah yang mamnu'ah. Kemudian yang terakhir, istighatsah bil makhluk yang hukumnya syirik, adalah beristighatsah kepada makhluk, baik yang hidup ataupun yang mati, yang tidak ada di tempat dan tidak punya kemampuan. Atau dengan kata lain, tidak terpenuhi syarat dari tiga syarat yang membolehkan adanya istighatsah kepada makhluk. Itu syarat apa? Hayy, hayyun, hadirun, dan qadirun. Barakallahu fikum. Untuk bentuk yang kedua tadi, ada qaid muhim, ada keterangan tambahan yang penting. Istighatsah bentuk yang kedua tadi, yang beristighatsah kepada orang lumpuh tadi, dihukumi sekedar mamnu', dilarang, tapi tidak sampai tingkatan syirik. Selama apa? Selama yang beristighatsah tidak ada keyakinan bahwasanya orang lumpuh tadi punya kekuatan gaib atau kekuatan supranatural. Karena kalau ada keyakinan seperti ini pada diri mustaghits, pada diri seorang yang beristighatsah, maka itu menjadikan istighatsahnya masuk ke bentuk yang berapa? Yang keempat, syirik. Karena ada keyakinan tadi, keyakinan pihak yang ditujukan kepada istighatsah punya kekuatan supranatural atau diistilahkan dengan at-tasarruf fil kaun, punya kemampuan untuk mengatur kejadian-kejadian di alam semesta. Ya, demikian. Untuk memurojaah maklumat yang sudah disebutkan pada dars yang sebelumnya. Kita lanjutkan matan yang berikutnya. Qala al-muallif Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa qawlihi, dan firmannya, itu firman Allah Subhanahu wa taala, fabtaghu 'indallahi rizq, mintalah dari sisi Allah ar-rizq, itu rizki. Wa'buduhu washkurulah, beribadalah kepadanya, washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, hanya kepadanyalah kalian akan dikembalikan. Ayat di dalam surat Al-Ankabut, ayat yang ke-17. Di sini ada faedah penting di dalam ayat ini terkait dengan at-tauhid, ifradullah bil ibadah. Coba kita perhatikan bagaimana Allah menyebutkan ayat ini dengan fabtaghu indallahi rizqa. Di sini ada taqdimu ma haqquhu ta'khir. Di dalam ilmu nahwu ada suatu struktur kalimat yang seharusnya terletak di akhir kalimat, tapi kemudian dikedepankan. Diistilahkan dengan taqdimu ma haqquhu ta'khir, mengedepankan sesuatu yang seharusnya hukum asalnya ditaruh di belakang, tapi kemudian dikedepankan. Fayufidu al-hasr. Kalau ada bentuk yang seperti ini dalam suatu jumlah kalimat dalam bahasa Arab, maka memberikan faidah al-hasr, pembatasan. Supaya kita perhatikan di sini, fabtaghu indallahi rizqa. Kalau jumlah asalnya seperti ini, fabtaghu rizqa indallahi. Karena di situ fi'il amr, fabtaghu, mintalah kalian. Ar-rizqa, rizki, indallah, dari Allah. Tapi ketika indallahnya dikedepankan, kemudian ar-rizqa, yang posisi i'rabnya sebagai maf'ulun bih, diakhirkan, maka yang demikian ini memberikan faidah hasr. Mintalah hanya kepada Allah, ar-rizqa. Sebagaimana apa? Dalam surat Al-Fatihah. Yang seperti ini kita jumpai. Iyyaka na'budu. Asal jumlahnya na'buduka, kami beribadah kepadamu ya Allah. Tapi maf'ulun bihnya dikedepankan, iyyaka, hanya kepadamu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami beribadah. Ya. Semisal dengan ini. Maka di sini ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, memberikan faedah apa? Ketika kita mengharap rizki, maka berharaplah hanya kepada Allah rizki tersebut datang. Ketika kita meminta, mintalah hanya kepada Allah. Sekaligus, ini memberikan faedah apa? Seharusnya seorang hamba di dalam hatinya meyakini sepenuhnya bahwasanya rizki hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang menciptakan sebab-sebab datangnya rizki tersebut kepada hamba-hambanya. Ada yang Allah berikan rizki itu, ada yang Allah mudahkan sebab-sebab rizki itu datang kepada hamba. Ada yang dengan hikmahnya, dengan hikmah Allah, Allah menjadikan rizki itu dibatasi kepada seorang hamba. Seorang hamba terbatas untuk memiliki atau mendapatkan sebab-sebab mendapatkan rizki. Itu semua dengan hikmah Allah dan takdirnya. Adapun terkait dengan ibadah dan tauhid, maka yang wajib bagi setiap muslim, setiap mukmin meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya Ar-Razik, zat pemberi rizki. Oleh karena itu, janganlah mengharap dan meminta rizki kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang hamba meyakini dan mengimani dengan betul yang seperti ini dalam kalbunya, dalam hatinya, maka akan menumbuhkan yang namanya at-tawakkul, rasa tawakal bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa'buduhu, maknanya beribadalah hanya kepada Allah, washkurulah dan bersyukurlah kepadanya, ilaihi turja'un, hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Sama, ini juga mengedepankan sesuatu yang seharusnya diakhirkan. Karena hasil aslinya jumlahnya turja'una ilaih. Tapi karena dikedepankan, ilaihinya dikedepankan, maka memberikan faidah ba'al hasr. Hanya kepadanya lah kalian akan kembali. Ketika seorang hamba mengetahui bahwasanya hanya dia akan dikembalikan kepada Allah, bertanggung jawab terhadap amalan-amalannya di hadapan Allah, maka yang dia ingat selalu adalah bagaimana dia nanti di akhirat ketika dihadapkan kepada Allah, dia bisa siap menjawab apa yang akan ditanyakan kepadanya. Apa yang dimintai pertanggungjawaban kepadanya, dia akan siapkan sejak dia di dunia ini. Karena dia ingat dan tahu betul bahwasanya dia hanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Naqra asy-syarah. Qala asy-syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, ibtaghu, itu pada penggalan ayat fabtaghu, fi'il amarnya ibtaghu, maknanya adalah utlubu, mintalah maknanya. Wa'buduhu ay akhlisu lahul ibadah, ikhlaskanlah hanya kepadanya ibadah. Itu ikhlaskanlah ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa min adfil 'am 'alal khass, fa inna ibtigha'ar rizqi indallahi minal ibadah. Ya, maknanya di ayat ini disebutkan perintah untuk meminta rizki kepada Allah, hanya kepada Allah. Kemudian disusul dengan perintah untuk apa? Perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Pertanyaannya, meminta rizki kepada Allah itu ibadah atau bukan? Jawabannya, ibadah. Maka yang demikian ini dalam struktur bahasa Arab disebut sebagai atfu al-am alal khos, mengiringkan sesuatu yang lebih umum terhadap sesuatu yang lebih khusus. Ya, karena sesuatu yang lebih khusus diawalkan perintah untuk meminta rizki kepada Allah, kemudian disusul dengan perintah untuk beribadah. Padahal meminta rizki termasuk bagian dari ibadah. Maka yang demikian ini termasuk apa? Wahuwa min adfil am alal khos, mengatofkan, yaitu mengikutkan, menyertakan sesuatu yang lebih umum terhadap sesuatu yang lebih khusus. Kenapa? Fa inna ibtigha'a rizqi indallah minal ibadah, karena sungguhnya meminta rizki dari Allah termasuk ibadah. Mafhum? Nah. Qala hafizahullah washkuru lahu, bersyukurlah kepadanya, ay i'tarifu bi ni'matih, yaitu i'tiraflah, akuilah nikmat Allah. Ini rukun syukur yang pertama. Seorang hamba tidak bisa dikatakan bersyukur kepada Allah sampai dia mengakui di dalam hatinya, dalam kalbunya, bahwasanya nikmat yang dia dapatkan seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada seorang mendapatkan nikmat kemudian dia merasa takabur, ujub, sombong. Dia bisa mendapatkan nikmat itu karena kemampuan dirinya, karena kepandaiannya, karena kecerdasannya, karena pengalamannya, karena yang ada pada dirinya. Lupa kepada Al-Mun'im, Zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka telah gugur satu rukun syukur. Namanya rukun itu adalah sesuatu yang tidak akan sah suatu ibadah kecuali dengan adanya rukun tersebut. Sebagaimana sholat, ada rukun-rukunnya. Takbiratul ihram, rukun atau niat. Ya, kemudian takbiratul ihram, kemudian al-fatihah. Kalau ada orang sholat, kemudian tidak takbiratul ihram, maka tidak sah sholatnya. Karena rukunnya dia tinggalkan. Begitu pula syukur, ada rukun-rukunnya. Rukun yang pertama adalah al-i'tiraf bil qalbi. Mengakui, pengakuan dalam hati, anna ni'mata kullaha minallah, bahwasanya nikmat semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waf'alu ma yajibu min ta'atihi watruku ma'siyatihi. Watruku ma'siyatah, ya, yang betul di situ ta'nya fathah. Karena maf'ulun bih. Watruku ma'siyatahu. Dan waf'alu, dan kerjakanlah, ma yajibu min ta'atih, apa yang wajib hukumnya dari ketaatan kepadanya. Watruku, dan tinggalkanlah maksiat kepadanya. Ini juga termasuk rukun syukur, yaitu apa? Menggunakan nikmat dalam rangka ketaatan kepada Allah, dan tidak menggunakan nikmat tersebut dalam rangka maksiat. Barakallahu fikum. Di sana juga ada rukun syukur yang berikutnya. Itu rukun syukur yang kedua, yaitu sanaullahi atau sana'alallahi, memuji Allah karena nikmat tersebut. Jadi rukun syukur ada tiga. Pengakuan dalam hati bahwa ini nikmat dari Allah, kemudian memuji Allah dengan lisan karena nikmat tersebut, dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat atau alhamdulillahi katsiran atau yang semisalnya. Setiap kali mendapat nikmat, hendaknya lisan ini basah dengan tahmid, memuji Allah. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, innallaha yarda ayyakula al-'abdu aklatan fayahmadullaha ta'ala. Sungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba yang memakan atau memasukkan satu suapan dalam mulutnya, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ridha. Begitu pula seorang wa yashrabu syurbatan fayahmudullaha ta'ala 'alaiha, atau dia meminum satu minuman kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ridha kepada hamba yang seperti ini. Senantiasa lisannya basah dengan tahmid, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baru yang ketiga, rukun syukur yang ketiga adalah menggunakan nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah, dalam rangka meraih ridha Allah, dan jangan sampai menggunakannya dalam perkara maksiat. Ilaihi turja'un, maknanya ilaihi ay la ila ghairih. Hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan, yaitu bukan kepada selain Allah. Kalian hanya dikembalikan kepada Allah. Itu tadi yang disebut dengan ifadatul hasr. Memberikan faidah pembatasan, karena taqdimu ma haqquhu ta'khir. Turja'un, kalian akan dikembalikan yaumal qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Fayujazi kulla amilin bi'amalih. Sehingga Allah akan membalas setiap amil, setiap orang yang berbuat, bi amalihi, sesuai dengan amalannya. Man amila khairan fa khairun. Barang siapa yang beramal kebaikan, maka balasannya adalah kebaikan. Wa man amila syarran fa alaihi syarr. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat kejelekan, maka dibalas pula dengan kejelekan. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari Allah sesuai dengan amalan seorang hamba. wala yadhlimu rabbuka ahada, dan tidaklah Rabbmu mendzalimi seorang pun. Ya, itu dikembalikan itu kapan terjadinya? Di hari kiamat nanti. Karena di hari kiamat nantilah terjadi yang namanya al-hisab, perhitungan amalan, wal jaza, dan balasan terhadap amalan tersebut. Qala asy-syarih hafizallahu taala al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna global dari ayat di atas, ya'murullahu subhanahu bi talabir rizqi minhu wahdahu. Allah memerintahkan subhanahu wa ta'ala dengan atau untuk meminta rizki darinya satu-satunya, wahdah. La minal asnam wal awthan, tidak meminta rizki kepada asnam, kepada berhala-berhala yang diibadai, disembah selain Allah. Ini yang tadi disebutkan apa? Adanya ifadatul hasr di dalam ayat. Ada faidah pembatasan sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Wa ifradihi bil ibadah. Di dalam ayat tersebut di atas juga ada perintah untuk apa? Ifradih, mengesakan Allah bil ibadah, di dalam peribadatan. Wa li'tirafi bi ni'amihi allati asdaha 'ala ibadihi. Dan juga perintah untuk apa? Untuk mengakui nikmat-nikmatnya yang telah Allah limpahkan kepada para hamba, para hamba-hambanya. وَصَرْفِهَا فِي طَعَاتِهِ وَالِبْتِعَادِ عَنْ مَعْصِيَتِهِ. Dan juga perintah untuk apa? Menggunakan nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan kepadanya. ثُمَّ يُخْبِرُ أَنَّ الْمَصِيرَ إِلَيْهِ. Kemudian di akhir ayat Allah menyebutkan bahwasanya al-masir, tempat kembali, tempat kesudahan setiap makhluk adalah hanya kepada Allah. Fayujazi kulla amilin bi'amalih. Di mana ketika itu Allah akan membalas semua orang yang berbuat sesuai dengan amalannya. Fayajibu alal abdi ayyahsaba lidhalika hisabah. Maka wajib, kata beliau, kata syarih Syal Fauzan hafizallah, wajib hukumnya bagi setiap hamba untuk ayyahsaba lidhalika hisabah, untuk menghitung-hitung, yaitu mempersiapkan dirinya menghadapi hisab di hari kiamat tersebut. Itu hisab yang akan menimpa dirinya di hari kiamat nanti. Maka persiapkanlah. Munasabatul ayati lil bab, kesesuaian ayat ini dengan judul bab. Bab minasyirki ayastaghitha bighairillah aw yad'uwa ghairah. Apa kesesuaian ayat di atas dengan judul bab? Anna fiha wujuba ifradillahi biddu'a. Bahwasanya di dalam ayat tersebut terdapat penyebutan tentang kewajiban, wujub, kewajiban mengesakan Allah di dalam doa, wal ibadah, dan juga ibadah. War radda 'alal musyrikin alladzina ya'buduna ghairahu. Dan terdapat bantahan terhadap orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ayat ini barakallahu fikum lebih khusus tentang apa? Tentang dalil wajibnya berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beribadah hanya kepadanya. Kemudian ma yustafadu minal ayah, fawaid, faida-faida yang bisa diambil dari ayat di atas. Al-faidatul ula, faida yang pertama, wujubu du'a illahi wahdahu wa talabir rizqi minhu, wajibnya berdoa kepada Allah wahdah, satu-satunya. Wa talabir rizqi minhu, dan meminta rizqi hanya darinya, hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan talabur rizq termasuk doa. Meminta rizki kepada Allah termasuk apa? Doa. Ya. Sehingga termasuk apa? Atful khas alal am. Mengatofkan sesuatu yang lebih khusus kepada sesuatu yang lebih umum. Ya. Al-faidatu al-thaniyah. Faedah yang kedua, wujubu ifradillahi bi jami'i anwa'il ibadah. Wajibnya menunggalkan atau mengesakan Allah pada semua bentuk-bentuk ibadah. Atau dengan semua bentuk-bentuk ibadah, apapun itu. Al-faidatul thalitha, faedah yang ketiga, wujubu syukrillahi ala ni'amih. Wajibnya bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, karunia-karunianya. Ar-rabi'ah, itsbatul ba'tsi wal jazai. Terdapat isbat penetapan al-ba'ts. Apa itu al-ba'ts? Hari kebangkitan. Ada penetapan hari kebangkitan. Di bagian ayat yang mana? Ilaihi turja'un. Di situ terdapat dalil tentang isbatul ba'ts. Tetapnya hari kebangkitan wal jazai. Dan pembalasan. Karena yang namanya dikembalikan kepada Allah maknanya adalah al-ba'ts minal maut, dibangkitkan kembali dari kematian kepada kehidupan yang baru di hari kiamat nanti, dan kemudian dihitung amalannya serta dibalas. Itu makna apa? Makna dari dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu al-khamisah, faidah yang kelima, annahu la tanafiya baina talabir rizqi wal iktisabi wa ibadatillahi. Ini penting. Seakan-akan di sini Syekh Al-Fauzan Asy-Syarih hafizallah hendak membantah At-Taifah Ad-Dalah As-Sufiyah, membantah kelompok menyimpang yaitu Sufiyah, orang-orang Sufi. Beliau menyatakan di sini annahu la tanafiya baina talabi rizqi wal iktisab, tidak ada kontradiksi sedikit pun antara meminta rizki, yaitu hanya kepada Allah, dengan apa? Iktisab, dengan bekerja. Tidak saling menafikan. Wa ibadatillahi, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal islam fihi khairuddin wad dunya, dan bahwasanya Islam di dalamnya terdapat kebaikan din, agama dan dunia. Itu tidak ada kontradiksi antara apa? Kewajiban untuk bekerja dengan apa? Ibadah kepada Allah, tawakal dan meminta rizki kepada Allah. Tidak saling menafikan. Ya, karena Islam adalah suatu agama yang syamil, yang kamil. Agama yang sempurna, yang mencakup semua sisi kehidupan. Ya, pedoman bagi manusia di semua aspek kehidupannya. Barakallahu fikum. Ya. Berbeda halnya dengan orang-orang Sufi ya, yang mereka menyangka ketika seorang hamba itu sudah ke tingkatan zahid atau sudah masuk ke marhalah az-zuhud, zuhud terhadap dunia, maka tidak lagi baginya untuk mencari rizki, mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, anak istrinya, ya, ini adalah sesuatu yang keliru. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, ini terkait dengan tawakkul, ya, terkait dengan antara bagaimana menyeimbangkan antara tawakkul bergantung kepada Allah dengan akhdul asbab, dengan menempuh sebab, mengerjakan sebab-sebab. Kalau sebab untuk mencari rizki, mendapatkan nafkah yang halal, sebab yang harus ditempuh apa? Bekerja, berdagang, atau yang semisalnya, tidak menafikan antara dua hal ini. Ya. Man akhadhal asbab, dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang menempuh sebab tanpa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjatuh pada kesyirikan. Hanya bergantung pada sebab. Ya, tapi tidak bergantung kepada Allah, tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini apa? Terjatuh pada kesyirikan. Karena dia telah bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, man idda'at tawakkul 'ala Allah wa taraka al-asbab Barang siapa yang mengklaim dia bersikap tawakal kepada Allah tapi tidak mau menempuh sebab, maka telah rusak akalnya. Ini juga salah. Mengaku-ngaku saya tawakal kepada Allah tapi enggak mau bekerja, maka yang seperti ini telah rusak akalnya. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga di dalam madhab atau prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, antara tawakal kepada Allah dengan menempuh sebab itu sama-sama diperintahkan di dalam agama ini. Tidak saling kontradiksi satu dengan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.